بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitab Fadailish Shahabah, bab yang ke-15, yaitu bab keutamaan Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, kedua sudah kita baca adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh utusan dari kabilah Bani Hisham Ibnu Mughirah, meminta izin kepada Nabi untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang ketika itu sudah menjadi suami Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi, fala adzanu lahum fala thumma la adzanu lahum thumma la adzanu lahum, maka saya tidak mengizinkan atau memberi mereka izin, kemudian saya tidak memberi mereka izin, dan saya tidak memberi mereka izin, illa an yuhibba ibnu Abi Thalib an yutalliq ibnati, kecuali bila Ali bin Abi Thalib menceraikan atau ingin menceraikan anakku lalu menikahi anak perempuan mereka. Kemudian Nabi memberikan alasan, fa innama ibnati bad'atun minni, sesungguhnya anak perempuanku adalah darah dagingku, yaribuni ma rabaha, ya, memberatkanku apa yang memberatkannya, menyakiti aku apa yang menyakitinya. Ya, itu hadis yang pertama. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga An-Nawawi di syarah hadis ini atau hadis-hadis yang lainnya menjelaskan bahwa terutama Ibnu Hajar Nawawi mengatakan fi hadzal hadis tahrimu idza'in nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kulli halin wa ala kulli wajhin. Hadis ini menjelaskan haramnya menyakiti Nabi dengan cara apapun dalam bentuk apapun. Wa in tawallada dzalikal idza'u mimma kana asluhu mubahan, sekalipun proses menyakitinya itu asal hukumnya mubah, tetapi menyakiti Nabi maka tentu ini diharamkan. Wahuwa hayyun, ketika dia masih hidup. Wahada bikhilafi ghairihi, ini berbeda dengan orang-orang yang lain. Para ulama mengatakan wa qad a'lama sallallahu alaihi wasallam bi ibahati nikah binti Abi Jahlin li Ali, dan Nabi juga telah memberitahukan bahwa bolehnya atau halalnya hukum menikahi anak perempuan Abu Jahal yang ketika itu sudah muslim, ya, dengan mengatakan lastu uharrimu halalan, saya tidaklah mengharamkan yang halal. Berarti boleh, ya, boleh menikahi anak perempuannya Abu Jahal. Walakinnaha anil jam'i bainahuma, akan tetapi Nabi melarang menggabungkan dua wanita ini, ya, menggabungkan dua wanita ini dengan dua alasan yang dijelaskan oleh Nabi dalam riwayat-riwayat tersebut. Alasan pertama, anna dzalika fihi adzan adza Fatimah fayata'adza hina idzin annabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Itu membuat Fatimah tersakiti, dan tersakitinya Fatimah menyakiti Nabi. Ya, tersakitinya Fatimah menyakiti Nabi, dan menyakiti Nabi tidak dibenarkan. Ya. Kemudian yang kedua, khauful fitnati 'alaiha bisababil ghirah. Ya, Nabi SAW mengkhawatirkan fitnah menimpa anaknya Fatimah disebabkan kecemburuan. Ya, disebabkan cemburu, dan dia khawatir Nabi khawatir Fatimah melakukan perkara-perkara yang melanggar, maka itulah alasan Nabi tidak membenarkan atau tidak menerima digabungkan anak Abu Jahal dengan Fatimah. Ya, dengan Fatimah menjadi madunya Fatimah radhiyallahu anha. Ini penjelasan para ulama tentang hadis ini. Bukan berarti tidak dibenarkan ta'addud, dan Nabi menjelaskan bahwa Fatimah adalah darah dagingnya. Apa yang menyakiti Fatimah tentu membuat dia tersakiti pula. Ya. Dan menunjukkan betapa besar kecintaan Nabi kepada beliau radhiyallahu taala anha. Ya. Hadis kedua juga telah kita baca, dan hadis ketiga sebahagiannya sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita baca kembali. Hadis ini dari sampai ke Ibnu Shihab, sanadnya sampai kepada Ibnu Shihab. Anna Ibn Shihab bin haddatha, Ibn Shihab bercerita, anna Ali ibn al-Husayn, Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, yaitu Zainal Abidin, digelari dengan Zainal Abidin, Ali ibn al-Husayn ibn Ali. Jadi ya, Ali ini anaknya Husayn, anaknya Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, Al-Husayn wa Ali. Ya. Jadi ini cucunya Ali, Ali bin Abi Talib, cucunya Ali bin Abi Talib, Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talibin radhiyallahu ta'ala. Ini yang berjumpa dengan ini yang menyampaikan hadis ini kepada Ibnu Shihab, Ibnu Shihab Az-Zuhri. Ya, Muhammad ibn Muslim bin Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri. Ya, Al-Madani rahimahullahu taala. Annahum hina qadimul Madinah. Ali bin Husain bercerita Zainal Abidin bahwa mereka ketika sampai di Madinah, sekembalinya mereka dari pihak Yazid bin Muawiyah yang kemarin kita ceritakan, setelah terjadi peperangan di Karbala yang membuat ayahnya meninggal dunia, Husain bin Ali, dan beberapa orang anaknya Ali, saudaranya, kemudian anak-anaknya yang lain, kemudian beberapa orang tentara yang bersama rombongannya, sementara Zainal Abidin dengan ibunya, dengan istri-istri Ali yang lain, kemudian dengan saudari-saudarinya yang lain dibawa menuju Yazid bin Muawiyah yang ketika itu khalifah. Ya. Akhirnya mereka diladeni, dilayani dengan baik, kemudian dikirim kembali ke Madinah. Ya, dikawal oleh pasukan. Ya, sesampainya mereka di Madinah, ini yang diceritakan oleh Zainal Abidin, Ali bin Abi Husain. Ya. Maqtal al-Husain bin Ali, setelah terbunuhnya Husain ibn Ali, dan terbunuhnya Husain ibn Ali di Karbala di bulan Muharram, ya, tanggal 10 Muharram, ya, tahun 61 Hijriah. Tahun 61 Hijriah. Maka laqiyahu al-Miswar bin Makhramah. Tiba di Madinah, berjumpalah Zainal Abidin Ali bin Husain dengan seorang sahabat kecil, yaitu Miswar bin Makhramah radhiyallahu taala anhu. Faqala lahu, maka Miswar bertanya kepada Zainal Abidin, "Hal laka ilayya min hajatin ta'muruna?" Ini pemuliaan mereka terhadap keluarga Nabi, kepada keturunan Nabi. Baru berjumpa menawarkan jasa, menawarkan bakti, menawarkan bantuan. Inilah hubungan antara Ahlul Bait dengan sahabat-sahabat Nabi. Tidak seperti yang digambar-gambarkan oleh orang-orang yang membawa bendera-bendera kebencian kepada para sahabat, yang memusuhi para sahabat, yang mencela dan mencaci maki para sahabat Nabi. Ini buktinya. Baru berjumpa langsung menawarkan pertolongan, menawarkan bantuan. Apa yang perlu saya bantu? Hal laka ilayya min hajatin ta'murini biha? Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang kamu perintahkan? Bukan meminta bantuan, tetapi memerintahkan. Tinggal kamu sampaikan, saya akan laksanakan. Ya. Begitu besar kecintaan mereka kepada Ahlul Bait. Ya. Qala faqultu lahu la. Kata Zainal Abidin, ya, saya sampaikan kepadanya, tidak ada. Ya, qala lahu, kemudian ada sedikit permohonan yang disampaikan, permintaan yang disampaikan oleh Ali bin Husain Zainal Abidin kepada Miswar. Qala lahu, hal anta mu'tiya سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه. Ya. Kata Zainal Abidin, maukah, berkata kepada Misramah, Miswar bin Makhramah, maukah kamu, halaka, hal anta, apakah kamu mu'tiya, memberi saya, memberikan kepada saya saifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pedang Rasulullah, ya, pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni akhafu an yaghlibaka alqaumu alaihi, sesungguhnya saya khawatir orang-orang akan merampasnya darimu, merampas pedang ini, ya, merampas pedang tersebut. Kata salah seorang pensyarah hadis, la'alla hadza dzulfiqar, ya, la'alla hadza sayf dzulfiqar, kemungkinan pedang yang diminta oleh Zainal Abidin kepada Miswar adalah pedang Nabi yang diberi nama dengan dzulfiqar, ya. Di dalam kitab Mir'atuz Zaman, ada sebuah kitab namanya Mir'atuz Zaman, annahu sallallahu alaihi wasallam wahabat li Aliin qabla mautihi thumma intaqala ila Ali. Ya. Bahwa pedang itu diserahkan oleh Nabi sebelum meninggal kepada Ali, kemudian terus berpindah tangan kepada keluarga-keluarganya. Wa arada al-Miswar bidzalika siyanata sayfin nabi li alla ya'khudhuhu man la ya'rifu qadrah. Berarti yang meminta, yang meminta pedang ini adalah Miswar kepada Zainal Abidin, karena pedang ini sebelum meninggal diserahkan oleh Nabi kepada Ali, kemudian nanti setelah Ali meninggal berada di tangan keluarganya, berarti keluarganya, keturunannya. Makanya Miswar menawarkan diri untuk mendapatkan pedang tersebut dari Zainal Abidin. Hal anta mu'tiya sayfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inni akhafu an yaghlibaka alqaumu alaihi. Sungguhnya saya khawatir pedang itu dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau yang tidak mengenal kemuliaan, tidak mengenal ya kemuliaan para sahabat Nabi, keluarga Nabi SAW. Kemudian waimullah lain a'taitanihi la yukhlasu ilaihi abadan hatta tablugha nafsi. Kata Miswar, demi Allah, jika engkau berikan pedang tersebut kepadaku, niscaya tidak akan ada orang yang berhasil mengambilnya dariku sampai akhir hayatku, sampai tetesan. Dia memperkuatkan untuk menjaga pedang tersebut, karena dia khawatir bila mana diambil atau dirampas oleh orang-orang, maka mungkin dipergunakan perkara yang tidak layak pedang itu digunakan untuk membunuh orang yang tidak berhak dibunuh. Jadi untuk memenggal atau membunuh orang yang memang tidak layak dibunuh, padahal itu pedang Nabi dulu. Ini yang dikhawatirkan oleh Miswar bin Akhramah. Maka dia meminta pedang itu kepada Zainal Abidin dengan tujuan untuk menjaganya, jangan sampai tertumpah darah oleh pedang tersebut, padahal darah itu tidak layak ditumpahkan. Seperti fitnah yang terjadi. Nah, ini yang diinginkan oleh Miswar bin Akhramah. Dan dia berjanji tidak akan sampai ke tangan siapapun juga bila mana dia menjaganya sampai tetesan darah terakhir. Berarti dia berjuang, akan berjuang mati-matian untuk memegang, menjaga, tidak terampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Itulah kisah di awal hadis ini. Kisah yang nanti membawa kita kepada hadis tentang Fatimah. Miswar bin Makhramah menyampaikan kepada Zainal Abidin hadis, ya, Inna Aliya bin Abi Talibin khataba binta Abi Jahal. Kata Miswar kepada cucunya Ali, Zainal Abidin, yang sama-sama namanya Ali ibn Hussein, bahwa dahulu kakekmu Ali bin Abi Talib pernah melamar anak perempuan Abu Jahal, yang ketika itu dia sudah merupakan suami Fatimah, anak Rasulullah SAW. Ya. Khataba binta Abi Jahlin ala Fatimah, untuk menjadi madu Fatimah. Fasami'tu Rasulullah SAW wa huwa yakhtubun nas fi dhalika ala mimbarihi hadha. Dan saya mendengar, kata Miswar, Nabi berkhutbah kepada manusia pada peristiwa tersebut di atas mimbarnya ini. Ditunjuknya mimbar, berarti kejadiannya di dalam masjid. Ya. Wa ana yauma idzin muhtalimun. Kata Miswar, saya ketika itu masih atau baru baligh. Ya, baru baligh. Muhtalim sudah bermimpi, maksudnya sudah baligh. Ya. Sudah baligh. Faqal, kata Nabi dalam khutbahnya tadi, Inna Fatimata minni. Sesungguhnya Fatimah itu dariku. Maksudnya dari darah dagingnya. Wa inni atakhawwafu an tuftana fi diniha. Sesungguhnya saya sangat khawatir dia terfitnah dalam agamanya. Terfitnah dalam agama, kata para pensyarah hadis, maksudnya karena cemburu. Ya. Karena cemburu maka mungkin banyak tindakan-tindakan yang melanggar atau yang keluar dari tuntunan yang dilakukan oleh Fatimah, sebagaimana itu dilakukan oleh sebagian wanita, termasuk istri-istri Nabi, termasuk Hafsah, Aisyah dan yang lain-lainnya, ya, disebabkan api cemburu. Dan ini bila dilakukan oleh wanita lantaran cemburu, maka sebagaimana yang telah kita pelajari, itu tidak ada konsekuensi hukum tertentu. Ya. Karena ini permasalahan yang biasa, normal, lumrah. Ya, seperti yang disimpulkan oleh para ulama, termasuk Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian setelah menegaskan bahwa Nabi tidak setuju dengan niatnya Ali, radhiyallahu ta'ala an untuk memadu, memberi madu Fatimah atau menikahi anaknya Abu Jahal dengan menampakkan atau menyebutkan kekhawatiran Nabi terhadap agama Fatimah karena api cemburu. Kemudian Nabi mengatakan, qala thumma dzakara sihran lahu. Kemudian Nabi menyebutkan adanya menantunya dahulu, ya, dari keluarga mereka, dari keluarga orang-orang ini, ya. Thumma dzakara sihran lahu min bani Abdi Syamsin. Dalam khutbahnya Nabi menyinggung mantan menantunya dahulu, yaitu Ar-Rabi' ibn al-As, Abu'l-As ibn al-Rabi' ma, Abu'l-As ibn al-Rabi' suami dari anaknya Zainab. Ya, ini dari keluarga-keluarga yang sama, ya. Dari keluarga kerabat-kerabat Abu Jahal yang dahulu pernah menjadi menantu Nabi, suami dari anaknya Zainab bintun Nabi SAW, yaitu Abu'l-As ibn al-Rabi'. Yang nanti dia punya anak perempuan namanya Umamah. Umamah ibn Abi'l-As ibn al-Rabi' yang pernah digendong Nabi saat sholat. Ya, Nabi pernah menggendong cucunya dari anaknya Zainab ini ketika sholat. Dan anaknya itu, cucunya ini menangis. Kemudian Nabi menggendong saat berdiri. Kemudian ketika sujud nanti letakkan lagi, bangkit diambilnya kembali, ya, agar dia tidak menangis dan tidak merasa dibiarkan, maka Nabi melakukan hal demikian. Ini cucunya dari anaknya Zainab, istri atau anaknya Abu'l-As ibn al-Rabi'. Ini yang disebut oleh Nabi bahwa dia punya menantu dahulu, ya, dari keluarga mereka. Fa'athna alaihi fi musaharatihi. Dan Nabi memuji-muji. Bukan tadi, kan tadi dia menolak untuk untuk menolak niatnya Ali untuk menikahi keluarga mereka, bahkan anaknya Abu Jahal, bukan karena semata-mata tidak setuju. Bahkan saya pernah dahulu punya menantu juga dari mereka, dan Nabi bahkan memujinya, memuji menantunya ini, ya, fa ahsana, dan bahkan menyebutnya dengan yang baik-baik. Qala haddathani fasadaqani. Menantu saya itu Abu'l-As, ketika berbicara, dia bicara benar-benar jujur kepada saya, dan dia berjanji menepati janjinya. Wa wa'adani fa'ufani, ya, fa'ufali, wa inni lastu uharrimu halalan. Itu alasan kedua. Jangan dikira saya menolak dan menentang niatnya Ali itu mengharamkan yang halal. Mengharamkan yang halal berarti poligami halal, ya, poligami halal. Dan saya juga tidak antipati dengan keluarga-keluarga mereka. Pernah bahkan saya punya menantu dari keluarga mereka, keluarga besar mereka yang luar biasa. Bukan karena itu semata-mata, atau bukan sebabnya itu saya menentang keinginan Ali, dan bukan juga mengharamkan yang halal. Wala uhillu haraman, dan bukan juga menghalalkan yang haram. Walakin wallah, akan tetapi demi Allah, la tatami'u bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bintu aduwillah makanan wahidan abada. Akan tetapi besar mereka, bahkan saya juga pernah punya menantu, dan menantu ini luar biasa, maka dipuji-puji oleh Nabi SAW. Jadi alasannya menentang keinginan Ali Fatimah yang dia sangat mencintainya, ya, sangat mencintainya. Seakan-akan ketika Fatimah tersakiti dengan dimadu, ya, yang tersakiti Nabi SAW, yang tersakiti Nabi SAW. Yang kedua adalah tidak layaknya atau tidak pantasnya bergabung dibawa seorang suami, dua wanita, satunya anak kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang satu lagi anak musuh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti perempuan ini anak musuhnya Allah menjadi musuh Allah, tidak. Ya. Tidak, enggak akan mungkin. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang pendosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ya. Tidak akan mungkin anak perempuannya Abu Jahal ya dinilai seperti Abu Jahal pula. Karena Abu Jahal punya anak yang laki-laki namanya Ikrimah, sahabat Nabi. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul punya anak sahabat Nabi. Abdullah bin Ubay juga namanya. Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah yang sang anak adalah sahabat Nabi. Abdullah ayah musuh Nabi SAW. Pemimpin orang-orang munafikin. Begitu juga dengan Abu Jahal. Ikrimah ibn Abi Jahal, sahabat Nabi SAW. Ya. Kemudian juga anak perempuannya ini adalah sahabat Nabi. Cuma memang yang pertama khawatir sangat menyakiti Fatimah bila mana di madu. Maka Nabi SAW merasa tersakiti dengan tersakitinya Fatimah. Dan Nabi mengkhawatirkan api cemburu yang membuat dia lepas kontrol. Sehingga Nabi juga tidak menginginkan Fatimah di madu ketika dia masih hidup. Dan memang Ali tidak memadunya ketika Fatimah masih hidup. Karena nanti kita akan tahu apa yang terjadi pada Fatimah pada hadis-hadis setelah ini, bahwa dia keluarga Nabi yang paling awal menyusul Nabi SAW, sehingga Ali tidak menikah yang lain di waktu Fatimah masih hidup. Ya. Inilah hadisnya yang juga tentu menunjukkan keutamaan anak Nabi SAW Fatimah radhiyallahu taala anha. Hadis berikutnya 6257. Imam Muslim mengatakan haddatsani Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi qala akhbarana Abu Al-Yaman qala akhbarana Shu'aib an Az-Zuhri. Ini Az-Zuhri yang tadi, Ibnu Shihab, ya. Terkadang dengan gelarnya Az-Zuhri, terkadang dengan Ibnu Shihab. Ini masyhur kedua-duanya, sementara namanya hampir tidak ada yang tahu. Ya. Yang membaca hadis hampir tidak ada yang tahu, kecuali kalau ditelusuri riwayat itu. Karena tidak ada pernah disebutkan dengan nama. Dia masyhur dengan istilah, dengan gelarnya Az-Zuhri. Ya. Kemudian masyhur dengan kunyahnya Ibnu Shihab. Ya. Padahal Ibnu Shihab juga bukan ayahnya. Shihab bukan ayahnya. Ini kakeknya. Makanya tadi namanya Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah Ibnu Abdillah Ibnu Shihab Az-Zuhri. Ia dikenal dengan Zuhri, juga dengan Ibnu Syihab, sementara namanya Muhammad tidak diketahui. Ya. Qala akhbarani Ali ibn Husain an al-Miswar ibn Makhrama, Ali ibn Husain Zain al-Abidin tadi, ya. An al-Miswar ibn Makhrama akhbarahu anna Ali ibn Abi Talib khataba bint Abi Jahl wa indahu Fatimah bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, falamma sami'at bidzalika Fatimah أنت أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكحا بنت أبي جهل. Ini redaksi yang sedikit berbeda yang mungkin lebih memahamkan kita. Kata Miswar bin Akhramah radhiyallahu an bahwa Ali berniat untuk menikahi anaknya Abu Jahal, namanya Juwairiyah, ya. Nama anaknya Abu Jahal ini Juwairiyah. Ya. Binti Abi Jahal, ketika itu dia sudah memiliki Fatimah anak Nabi. Ketika Fatimah mendengar, ya, berarti niatnya itu sebelum diketahui oleh Fatimah. Jadi boleh menikah tanpa sepengetahuan istri pertama. Ya. Ali sudah berkeinginan untuk melamarnya, barulah tahu Fatimah. Ya. Kemudian Fatimah menjumpai Nabi. Atat Rasulullah SAW. Kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, inna qawmaka yatahaddathuna, kaummu berbincang-bincang bahwa engkau tidak marah membela anak-anakmu, anak-anak perempuanmu. Innaka annaka la taghdab libanatika. Engkau tidak marah membela anak-anak perempuanmu. Lalu dia baru menyampaikan sesungguhnya Ali akan menikahi anak perempuannya Abu Jahal. Ya, jadi orang-orang mempertanyakan Nabi kenapa tidak membela anak-anak perempuannya. Itu yang ditantang oleh Fatimah ayahnya. Ya, inna qaumaka yatahaddatsun annaka la taghdab li banatika. Tidak marah membela anak-anak perempuannya. Itulah awal cerita Nabi mengetahui. Qala al-Miswar faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu hina tashahhada thumma qala amma ba'du. Akhirnya Miswar menceritakan yang terjadi di atas mimbar. Nabi SAW berkhutbah, dia mengatakan amma ba'du fa inni ankahtu Abul As bin Rabi', sungguhnya saya pernah menikahkan anak saya kepada Abul As bin Rabi' yang tadi. Fahaddathani fasadaqani wa inna Fatimata binta Muhammadin mudghatun minni. Sesungguhnya Fatimah adalah darah dagingku. Wa inna ma akrahu an yaftinuha. Sungguhnya saya khawatir mereka merusak, membuatnya terfitnah karena api cemburu. Wa innaha wallah la tajtami'u bintu Rasulillah SAW wa bintu aduwillah inda rajulin wahidin abada. Demi Allah tidak akan bergabung, berkumpul anak putri Rasulullah SAW dengan putri musuh Allah di bawah satu orang laki-laki selama-lamanya. Qal fataraka Aliyun al-khitbah. Mendengar khutbah itu maka Ali mengurungkan niat meminang anak atau putrinya Abu Jahal, ya, radhiyallahu anha. Ya, putrinya Abu Jahal radhiyallahu ta'ala anha, karena putrinya muslimah, ya. Ini sama dengan hadis yang tadi, tetapi dia boleh cerita bahwa Nabi mendapatkan berita itu bukan dari Ali dan bukan pula dari desas-desus di luar, tetapi langsung dari Fatimah radhiyallahu anha. Jadi tidak langsung bukan langsung menjumpai Ali kemudian mentak-mentak. Nah, dia langsung menjumpai Nabi dan Nabi yang yang menyampaikan ketidaksetujuannya. Dan perhatikan, Nabi tidak mengharamkan yang halal dan Nabi juga tidak benci kepada golongan darah keturunan tertentu. Ya. Tetapi dia khawatir anaknya, karena anaknya yang sangat dicintainya, dan dia mengatakan bat'atun minni adalah sebagian dari dagingku yang sekarang ini mudghah, ya, segumpal daging dariku. Jadi darah daging Nabi SAW dan kecintaannya itu membuat perasaannya sama, perasaan antara dua anak beranak ini sama. Bahkan kata Aisyah bercerita di hadis yang akan datang, jalannya pun sama. Jalannya Fatimah dengan jalan Nabi sama. Jadi ketika mereka melihat Fatimah berjalan, maka mereka seakan-akan melihat Nabi. Nah, ini yang membuat betul dekatnya hubungan antara Nabi dengan anaknya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Sehingga Nabi SAW tidak kuat melihat anaknya di madu. Tidak kuat. Ini menunjukkan bahwa bila mana memang seorang wanita tidak kuat di madu dan dikhawatirkan agamanya, boleh seorang suami menahan diri untuk tidak memadunya. Ya, menahan diri untuk tidak memadunya daripada terjadi bencana-bencana yang besar. Ya. Dan jangan doakan dia meninggal dunia. Ya. Biar dia cepat mati, biar saya bisa menikah lagi. Jangan. Ya. Berikutnya, 6258. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathanihi Abu Ma'nin al-Raqashi qala haddathana Wahbun ya'ni ibn Jarir an abihi qala sami'tu Nu'man ya'ni ibn Rashidin yuhadithu anil Zuhri bihadal isnadi nahwa. Ini sanad yang lain, pangkalnya sampai kepada Zuhri tadi, dari Zuhri kepada Miswar sama. Zuhri mendapatkan dari Zainal Abidin. Ini menunjukkan bahwa cucu keturunan Ali, keturunan Husain, banyak di antara mereka ulama-ulama. Zainal Abidin ini perawi hadis. Ya. Ulama-ulama besar, As-Sadiq, Al-Baqir, ini mereka di antaranya adalah orang-orang yang luar biasa ketakwaan, kesolehan, dan mereka adalah orang-orang yang haus ilmu agama. Ya. Riwayat mereka, riwayat yang dikeluarkan di kitab-kitab Ahlul Hadith, ya, menunjukkan bahwa mereka mencintai Ahlul Bait. Ya. Dan ini sekaligus sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Ahlus Sunnah membenci Ahlul Bait. Kalau saya mencintai akan ada riwayat Zainal Abidin di sini. Dan terkait dengan Zainal Abidin ini juga, memang dia dikeluarkan dari Ahlul Bait. Zainal Abidin, walaupun anak Husain ya, dikeluarkan dari Ahlul Bait karena dia yang mengatakan kepada mereka ketika ditanya tentang Abu Bakar, tentang Umar, dia mengatakan memuji-mujinya, kemudian mereka mencampakkannya. Lalu dia mengatakan rafattumuni, kalian campakkan aku karena saya menyampaikan apa yang diyakini pendahulu-pendahuluku tentang Abu Bakar dan Umar. Maka ini diantara sebab dinamakan dengan Rafidah. Ya. Dinamakan dengan Rafidah. Dan ini khusus tentang Zainal Abidin, Ali bin Husain ibn Ali ibn Abi Talibin rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala an abihima an abihi al-Husain wa Ali. Ya. Kita lanjutkan. 6259 Imam Muslim mengatakan haddatsana Mansur bin Abi Muzahim qala haddatsana Ibrahim yakni bin Sa'din an abihi an Urwah an Aisyah. Ini hadis yang lain ya. Bukan lagi hadis Ali atau bukan hadis Miswar tetapi hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ha'un qala ha'un wa haddatsani Zuhair bin Harb wal lafdhu lahu qala haddatsani Ya'qub bin Ibrahim قال حدثني أبي عن أبيه أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها حدثته ini hadisnya أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة ابنته فسارها فبكت ثم سارها فضحكت فقالت عائشة فقلت لفاطمة ما هذا الذي سارك به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيتي ثم سارك فضحكت قالت سارني فأخبرني بموته فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول من يتبعه من أهله فضحكت ya. Aisyah bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah di akhir-akhir kehidupan ketika dia sudah sakit parah ya, Fatimah dipanggil oleh ayahnya, dipanggil anaknya oleh Nabi SAW. Kemudian dia membisiki sesuatu ke telinganya. Fasarraha. Kemudian Aisyah melihat, ini saksi mata, Aisyah melihat Fatimah menangis. Bisikan pertama, Fatimah menangis. Kemudian Nabi membisikkan lagi ke telinganya, Fatimah tertawa. Ya. Faqalat Aisyah, maka Aisyah karena penasaran bertanya kepada Fatimah, "Malladhi ma hadha alladhi saraki bihi Rasulullah sallam fa bakaiti?" Apa yang dibisikkan oleh Nabi kepadamu yang pertama kali ketika itu engkau menangis dan kemudian dia membisikkan lagi kemudian engkau tertawa? Apa yang dibisikkannya? Ya, dalam riwayat lain setelah kejadian itu ditanya oleh Aisyah, Fatimah mengatakan, "Saya tidak akan mungkin menyampaikan apa yang dirahasiakan oleh Nabi." Kemudian setelah Nabi meninggal dunia dan selesai dikuburkan, Fatimah yang ketika itu masih penasaran bertanya. Ketika ditanya oleh Aisyah ketika yang masih penasaran bertanya kepada Fatimah, kemudian Fatimah mengatakan ammal ana fana. Kalau sekarang maka saya akan sampaikan karena Nabi sudah meninggal dunia. Nah, ini yang nanti akan disampaikan dalam riwayat ini. Kata Fatimah menjawab, dan ini bukan langsung ya, karena langsung dia tidak mau menjawab. Saya tidak akan menyingkap atau tidak membongkar apa yang dirahasiakan oleh Nabi. Setelah Nabi meninggal baru diceritakan ini hadisnya. Ya. Qalat sarani fa akhbarani bi mauti. Kata Fatimah yang pertama dia bisikkan bahwa dia akan meninggal dunia, maka saya menangis. Ya. Kemudian dia membisikkan lagi bahwa dan mengabarkan bahwa saya adalah keluarganya yang pertama menyusulnya. Awwal man yatba'ahu min ahli. Maksudnya yang menyusul meninggal dunia. Fadahiktu, maka saya tertawa. Aneh ya? Ya. Diponis meninggal, cepat tertawa. Gembira, bahagia. Ya. Ini tentu keutamaan yang luar biasa dari Fatimah radhiyallahu taala anha. An-Nawawi memberikan ulasan yang sangat menarik. Dia mengatakan hadhihi mu'jizah, yang pertama ya, hadhihi mu'jizatun zahiratun lahu sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan mukjizat Nabi. Apa mukjizatnya? Diberitahu wafatnya dia, kemudian wafatnya anaknya. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan kata Nawawi, bal mu'jizatani, bahkan dua mukjizat. Yang pertama, fa akhbara bi baqaiha. Yang pertama mengabarkan bahwa dia, ya, berapa umur yang tersisa dari Fatimah setelah beliau meninggal. Ya. Wa bi annaha awwalu ahlihi luhuqan bih. Yang kedua dia mengabarkan bahwa Fatimah adalah keluarganya yang pertama menyusul dia meninggal dunia. Ya. Kemudian An-Nawawi memberikan ulasan untuk kata-kata tertawa tadi. Wa dhahikat sururan, dia tertawa karena gembira. Bisur'ati lihaqiha, dengan sebab cepatnya dia menyusul Nabi. Menyusul bukan pergi ke Mekah, menyusul bukan pergi mencari harta, mendapatkan kemewahan dunia, menyusul mati. Ya. Menyusul mati. Kata beliau, wa fihi, dalam hadis ini terdapat pelajaran yang penting, itharuhum al-akhirah. Bahwa mereka orang-orang yang mendahulukan kehidupan akhirat. Orang-orang yang mementingkan hidup akhirat. Orang-orang yang ingin cepat, ya, meninggalkan dunia yang luar, yang melalaikan ini untuk segera menuju negeri akhirat. Wa sururuhum bil intiqali ilaiha, dan gembiranya mereka ketika dikabarkan bahwa mereka cepat meninggalkan dunia. Wal khalas minad dunya, dan segera melepaskan diri dari, ya, sembrawutnya dunia yang menyibukkan, yang melalaikan, ya, yang menyedihkan. Mereka ingin cepat, ya, tentu mereka orang-orang yang memang sudah meyakini, sudah mempersiapkan diri, ya. Nah, ini ulasan yang luar biasa dari An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita lanjutkan 6260. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Kamil al-Jahdari Fudail bin Husain qala haddatsana Abu Awanah an Firas an Amirin an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة. Kata Aisyah bercerita, kami semua istri-istri Nabi berada di sisi Nabi, dan tidak ada seorang pun yang tidak ada di situ. Semuanya berada di sisi Nabi. فأقبلت فاطمة تمشي, maka datanglah Fatimah berjalan. Ma tukhti'u misyatuha min misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Langkah-langkahnya, cara berjalannya sedikit pun tidak beda dengan cara berjalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa terkadang anak perempuan itu menyerupai ayahnya. Ya. Menyerupai geraknya, berbicara suaranya mungkin juga, ya. Wajahnya, jalannya, ya. Tindak tanduknya persis ayahnya, seperti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, kata Aisyah, ya, sama sekali tidak ada bedanya sedikit pun berjalannya Fatimah dengan berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Falamma ra'aha, ketika Nabi melihat anaknya Fatimah datang, rahhaba biha, dia menyambutnya dengan hangat. Faqala marhaban bibnati, ini luar biasa tuntunan tauladan bagi kita. Dia menyambut anaknya dengan mengatakan, selamat datang anakku, anak perempuanku, ya. Marhaban bibnati. Thumma ajlasaha an yamini. Kemudian dia dudukkan anaknya di sebelah kanannya, au an shimalihi, atau di sebelah kirinya, ragu perawi, ya. Thumma sarraha. Kemudian dia membisikkan sesuatu ke telinganya, fabakat bukaan syadidan. Dia menangis dengan tangisan yang berat, yang dahsyat. Falamma ra'a jaza'aha, ketika Nabi melihat kesedihan, ya, yang luar biasa pada anak perempuannya yang sangat disayangi itu, saraha as-saniyah. Dia bisikkan lagi yang kedua, fadhahikat, maka anaknya itu pun tertawa. Faqultu laha, kata Aisyah, saya berkata kepada Fatimah, khassakir Rasulullah SAW min baini nisa'ihi bis-sarar atau bis-sirat, Nabi mengkhususkan kamu di samping istri-istrinya dengan menyampaikan rahasia. Jadi Nabi tidak sampaikan kepada istri-istrinya, justru disampaikan rahasia tersebut dengan membisikkan kepada telinga anaknya Fatimah. Ya. Thumma anti tabkin, kemudian engkau menangis. Falamma qama Rasulullah sallam sa'altuha. Falamma qama Rasulullah sallam sa'altuha. Ketika Nabi berdiri, maka saya pun langsung bertanya, kata Aisyah, ma qala laki Rasulullah sallam, apa yang tadi yang disampaikan oleh Nabi kepadamu? Qalat, ini yang tadi saya isyaratkan. Fatimah mengatakan, ma kuntu ufsi ala Rasulullah sallam sirrahu. Saya tidak akan mungkin menyebarkan apa yang dibisikkan atau yang dirahasiakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kata Aisyah, falamma tuwfiya Rasulullah sallam, ketika Nabi sudah meninggal dunia, qultu, saya mengatakan, azamtu alayki bima li alayki min al-haq. Lama hadastini ma qala laka Rasulullah sallam, kata Aisyah, saya benar-benar ingin, azamtu alaiki, ingin mendapatkan jawaban apa yang pernah terjadi atasmu, ya, dan apa yang saya berhak mendapatkannya, karena saya istri Nabi, istri ayahmu, maka saya juga berhak untuk mendapatkan berita tersebut. Ya, engkau benar-benar, dia Aisyah benar-benar menuntut atau meminta dengan sangat agar Fatimah menceritakan apa yang dibisikkan oleh Nabi. Ya. Faqalat, ya. Maka Fatimah mengatakan, "Ammal ana fana'am." Kalau sekarang kamu bertanya, maka saya akan sampaikan, "Amma hina sarani fil marratil ula," ketika dia membisikkan pertama kali, فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وإنه عارضه الآن مرتين وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب. Nabi mengabarkan bahwa Jibril biasanya mengajarkan kepada Nabi Al-Quran setiap tahun satu kali atau dua kali. Ya, di bulan Ramadan. Ya, mereka memudarasa Al-Quran satu kali setahun atau dua kali setahun. Adapun sekarang, mereka Jibril melakukan itu dua kali. Ya, wa innahu aradahu al-an marratan. Saat itu, di akhir-akhir hidup Nabi, dua kali mereka Jibril memudarasa Al-Quran bersama Nabi. Dan saya tidaklah memahami kecuali dekatnya ajalnya. Ini cerdasnya Fatimah radhiyallahu taala anha, dia menyimpulkan berita dari Nabi itu bahwa sebagai tanda dekatnya ajal Nabi SAW, illa qad iqtaraba. Kemudian dalam pesan yang pertama itu Nabi mengatakan fattaqillaha wasbiri. Ini pesan Nabi kepada Fatimah. Ini menunjukkan bahwa kekerabatan tidaklah segala-galanya. Nabi tetap mewasiatkan kepada anaknya untuk bertakwa. Ya. Tidak merasa cukup dengan dia sebagai dengan Fatimah sebagai anaknya. Tetap dia katakan fattaqillah. Bertakwalah engkau wahai Fatimah dan bersabarlah. Ya. Dan bersabarlah. Ini wasiat Nabi kepada Fatimah radhiyallahu taala anha pada bisikan yang pertama. Fa innahu ni'mas salaf ana laki qala fa bakaitu. Sesungguhnya saya pendahulumu yang terbaik. Ini ungkapan salaf dari Nabi. Ungkapan kata salaf dari Nabi menunjukkan bahwa salaf itu artinya pendahulu. Bukan apa-apa. Bukan perkataan yang seharusnya dibenci. Dia kata-kata dalam bahasa Arab yang artinya pendahulu. Nabi mengatakan sungguhnya sebaik-baik pendahulumu saya. Ya, sebaik-baik pendahulumu saya. Ni'mas salaf ana laki. Pendahulu meninggal dunia. Ya. Lagimu. Dan juga pendahulu yang mendahului dia dalam keimanan, ketakwaan. Jadi yang salaf pertama Nabi SAW. Ni'mas salafu ana laki. Jadi kata-kata salaf maksudnya adalah pendahulu yang baik. Dan tidak semua yang dahulu itu baik. Ya. Yang dimaksud dengan salaf ini adalah para sahabat Nabi SAW. Bersama Nabi yang ketika itu memang menuntun para sahabatnya, membimbing cara beragama para sahabatnya, dan akhirnya para sahabat itu menjadi manusia terbaik. Nabi yang telah mengatakan mereka manusia terbaik. Itu kata-kata salaf. Ya. Itu kata-kata salaf. Bukan hasil dari buatan yang menunjukkan bahwa ini adalah nama atau tanda perkumpulan. Tidak. Maksudnya adalah pendahulu. Dan salafi adalah istilah yang dibuat oleh orang untuk menunjukkan bahwa mereka berusaha untuk mengikuti orang-orang yang mendahului mereka dari orang-orang yang beriman. Itu saja. Dan ini bukan segala-galanya. Nama itu bukan segala-galanya. Dan nama itu bukan juga nama sebuah perkumpulan, sama sekali tidak. Dia adalah metode jalan hidup. Bagaimana cara beragama? Yaitu mengikuti salaf. Para sahabat Nabi SAW. Ini yang perlu kita ketahui tentang kata-kata salaf. Dengan bisikan pertama itu, maka Nabi Fatimah menangis. Fabakaitu buka'il ladzi ra'aiti. Itulah tangisan yang engkau lihat dari saya. Falamma ra'a jazai, ketika dia begitu mendalamnya kesedihanku, sarani tsaniyah, dia pun membisikkan kedua kali. Faqala ya Fatimah ama tarda an takuni sayyidata nisa'il mu'minin. Wahai Fatimah, tidakkah engkau suka, rela menerima bahwa engkau menjadi pemimpin wanita-wanita beriman, au sayyidata nisa'i hadhil ummah, atau pemimpin wanita-wanita umat ini? Tidakkah engkau menerima, tidak engkau suka? Jadi Nabi menghiburnya. Ini salah satu dari dua riwayat, dan kedua-duanya benar. Yang pertama mengabarkan dia yang pertama kali menyusul, meninggal dunia. Yang kedua mengabarkan bahwa Fatimah adalah pemimpin wanita umat ini. Atau bahkan pemimpin wanita-wanita, semua wanita-wanita beriman. Di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Qalat fadahiktu dahikil ladhi ra'id. Itulah tertawa yang engkau lihat dariku ketika kejadian tersebut. Ini tentu tidak akan luput dari kesimpulan kita bahwa ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa pada Fatimah radhiyallahu taala an, putri Nabi radhiyallahu anha, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisikan kedua yang berbeda. Ya. Bisikan pertama adalah tentang dekatnya ajal Nabi, dan itu mukjizat Nabi diberitahukan oleh Allah. Dan dalam riwayat ini Nabi menceritakan bahwa malaikat Jibril karena akan berakhirnya, maka dikejar tayangnya, dikejar untuk bagaimana menyelesaikan secepatnya memudaras Al-Quran dua kali. Dan ini juga yang dipahami oleh sebagian penafsir para sahabat dari firman Allah surah An-Nasr, bahwa surah An-Nasr itu merupakan berita dekatnya ajal Nabi. Itu yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas, oleh Umar bin Khattab, ya, bahwa surah An-Nasr ini adalah berita dekatnya ajal Nabi. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kata Abdullah bin Abbas, itu adalah na'yu Rasulillah, itu tanda atau berita tentang dekatnya ajal Nabi. Itu dipahami oleh mereka. Dan begitu juga Abu Bakar memahami ketika Nabi menyatakan ada seorang hamba Allah yang ditawarkan, itu yang sudah kita pelajari, ditawarkan dua, yang pertama hidup abadi atau cepat meninggal dunia, maka dia memilihnya. Abu Bakar memahami bahwa hamba Allah itu adalah Nabi SAW. Dan di sini Fatimah dengan pemahamannya dan kecerdasannya memahami berita tentang itu adalah dekatnya ajal Nabi. Kemudian yang kedua adalah dia wanita terbaik dari umat ini. Sayyidatu nisa'il mu'minin atau sayyidatu nisa'i hadhil ummah. Sayyidatu nisa'il hadhil ummah, di surga Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaannya, karena ketakwaannya, karena kesolehannya. Dan tersisa satu hadis ya, akan saya baca juga. Ya, dia tidak jauh berbeda dengan hadis yang sebelumnya. 6261 261 Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa haddatsana Abdullah bin Numair Abdullah bin Numair an Zakaria qala ha'un wa haddatsana bin Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Zakaria an Firasin an Amirin an Masruq an Aisyah. Sanadnya sama, pangkalnya saja yang berbeda. Qalat ijtama'a nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yughadir minhunna imra'atun. Seperti tadi, berkumpul istri-istri Nabi, tidak ada seorang pun yang tidak hadir dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, faja'at Fatimah tamshi ka'anna mishyataha mishyatu Rasulillah. Cara berjalannya persis dengan jalan Nabi, datang Fatimah, faqala marhaban bibnati fa'ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi, thumma innahu asarra ilaiha hadithan, fabakat Fatimatu, thumma innahu sarraha fadahikat aydan, faqultu laha ma yubkiki, faqalat ma kuntu li ufsir sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن فقلت لها حين بكت أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه دوننا ثم تبكين وسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها فقالت إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة وإنه عارضه به في العام مرتين wala urani illa qad hadara ajali. Kata Nabi, saya tidak mengira, ini penegasan bahwa Nabi memahami malaikat Jibril mengulangi 2 tahun itu 2 kali sebagai tanda dekatnya ajal beliau. Wa innaki awwalu ahli luhuqan bi ya wa ni'mas salafu ana laki fabakaitu lidhalik thumma innahu sarrani sarrani faqala ala tardaini an takuni sayyidatu nisa'il mu'minin atau sayyidati nisa'i hadhil ummah fadhahiktu lidhalik. Ini hadis yang sama, ada sedikit perbedaannya. Ada ungkapan yang sebagai tambahan, kata Fatimah, kata Aisyah, ma ra'aitukal yawmi farahan aqrabu min huznin. Kata Aisyah, saya tidak melihat dekatnya jarak gembira dengan sedih, atau jarak gembira dengan sedih. Baru saja dia menangis, tiba-tiba tertawa. Jadi begitu dekat, ini yang membuat semakin penasarannya Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya ketika itu oleh Aisyah Fatimah, tapi Fatimah tidak mau, dia tidak mau membuka rahasia Nabi SAW setelah meninggal dunia, karena mungkin kejadiannya sudah terjadi. Maka beliau menyampaikannya kepada Aisyah radhiyallahu anha dan menangis disebabkan Nabi mengabarkan dekatnya ajalnya. Kemudian tertawa ketika Nabi mengabarkan bahwa dia adalah pemimpin wanita yang beriman. Dan kedua-duanya, seperti yang diingatkan oleh Nawawi, bahwa kedua makna tersebut benar. Ya, kedua makna berita tersebut benar. Terkadang yang rajihnya digabungkan. Bahwa kedua berita bahwa Fatimah, keluarga yang paling pertama menyusul Nabi, dan bahwa kabar bahwa Fatimah adalah pemimpin wanita-wanita beriman, ini juga benar, digabungkan kedua-duanya, itu yang paling benar menurut Ibnu Hajar dan An-Nawawi rahimahumallahu ta'ala. Itulah hadis-hadis yang ada di bawah bab tentang keutamaan Fatimah anak Nabi SAW. Dan bukan hanya ini dalilnya, tetapi banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain di dalam hadis-hadis yang lain. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke bab tentang keutamaan istri Nabi SAW, Ummul Mu'minin, Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.